Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, malam hari ini kita belajar Al-Qaulus Sadid. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah membaca semua dalil-dalil pada bab qulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tersisa masail dan keterangan Al-Imam Musa'id rahimahullah yang belum dibaca. Kita baca masail. Qala al-muallif rahimahullah fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Perhatikan bukunya halaman 111 bagian bawah. Al-ula, kandungan yang pertama, tafsir ayat Al-Baqarah fil andad. Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah tentang al-andad, tandingan-tandingan yang diambil selain Allah, yang dijadikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Tafsirnya ini termasuk diantara mengambil tandingan-tandingan fi syirkil asghar, tandingan-tandingan dalam hal syirik kecil. Ya, itu tafsirnya. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam hal syirik kecil. Lebih spesifiknya lagi dalam hal lafal, pelafalan-pelafalan, dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diyakini dengan hati, kalau diyakini dengan hati, ya, disertai dengan i'tiqad seperti bersumpah dengan selain nama Allah, disertai dengan pengagungan dalam hatinya mengagungkan pihak tersebut yang dia bersumpah dengan selain Allah, dengan Allah, menyamakan pengagungannya dengan pengagungannya kepada Allah, maka itu syirik besar. Atsaniyah, kandungan yang kedua, anna sahabata radhiyallahu anhum, bahwa para sahabat semoga Allah meridhai mereka, yufassiruna al-ayatan nazila, mereka menafsirkan ayat yang turun fi syirkil akbar, tentang syirik besar, annaha ta'umul asghar, bahwa ayat tersebut mencakup syirik kecil juga. Mereka menafsirkan al-ayat nazilah yang turun fi syirkil akbar, terkait dengan syirik besar, annaha, bahwa ayat tersebut ta'ummu al-asghar, juga mencakup syirik kecil. Karena ayat ini fala taj'alu, janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah andadan. Kalian di sini siapa khitabnya? Kufar Quraisy. Ya. Ayat ini turun fi Quraisy. Turun tentang orang-orang Quraisy. Dan ma'ruf kesyirikan mereka adalah syirik besar. Mereka menyekutukan Allah dalam hal syirik besar. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdalil dengan ayat ini tentang syirik kecil. Nah, ya, karena beliau mencontohkan wa huwa antaqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku, demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Ini syirik kecil dalam hal pelafalan. Naam. Tayyib. Jadi boleh. Demikian, ya. Berdalil dengan ayat yang turun terkait syirik kecil, na'am, atau syirik besar digunakan diterapkan untuk syirik kecil, mencakup syirik kecil juga. Itu kandungan yang kedua. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annal halifa bi ghairillahi syirkun. Bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca dan sudah antum hafalkan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Berarti siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, faqad asyrak, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Adapun rinciannya apakah syirik kecil atau syirik besar, sudah kita sebutkan tadi di awal majelis ya. Jika dia tidak meyakininya dengan hatinya, yakni tidak mengagungkan pihak yang dia bersumpah dengan selain nama Allah sebagaimana mengagungkan Allah, maka syirik kecil. Adapun jika yusawwillaha fit ta'zim, menyamakan Allah dalam hal pengagungan dalam hatinya, dalam keyakinannya, i'tiqadnya, ketika dia bersumpah, maka itu syirik besar. Mukhrij anil millah, mengeluarkan seorang dari agama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'ah, annahu idza halafa bighairillahi shadiqan, bahwa apabila dia bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan jujur, isi sumpahnya benar, isi sumpahnya jujur, hanya saja dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka bagaimana hukumnya? Kata Syekh rahimahullah, fahuwa akbaru, maka dosanya lebih besar, minal yaminil ghamus, dari sumpah ghamus. Ya, sumpah ghamus yaitu bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Nah, sudah kita contohkan pada pertemuan kemarin. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi isi sumpahnya dusta. Itu yaminul ghamus. Hal ini jelas karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil, dan syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar berupa yaminul ghamus, bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan berdusta, itu dosa besar. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur, itu adalah syirik, syirik kecil, dan syirik kecil lebih besar dosanya daripada al-kabair, dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, ini bukan maknanya kita membolehkan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta ya. Yang dipahami seperti itu. Dan sudah ditambih kemarin. Al-khamisah, kandungan yang kelima, kandungan terakhir dari bab ini, al-farqu bainal wawi wa thumma fil lafzi. Perbedaan antara huruf ataf wawu dan summa. Wawu artinya dan. Ya kan? Summa kemudian. Dua huruf ataf ini memiliki perbedaan dalam hal lafaz fil lafzi. Ai makana bil wawi la yajuz. Menggunakan wawu tidak boleh. Nah, seperti contoh yang sudah disebutkan pada dalil-dalil kemarin ya. Laula Allahu wa fulan. Ya, laula Allahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Ucapan seperti ini tidak boleh. Li'annaha tabtadi taswiyata wa tasyrik, karena itu memberikan konsekuensi taswiyah, penyamaan, dan tasyrik. penserikatan, menyamakan dan menjadikan fulan berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Kalau bukan karena Allah dan fulan, berarti menyamakan fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam hal pola fa'alah. Menyekutukan Allah dalam hal pola fa'alah. Wa makana bi tsumma, adapun dengan tsumma fayajuz, boleh. Boleh kita mengatakan laulallah tsumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Boleh. Li'annaha litarahi fala taqdabi taswiyah wala tasyrik. Karena tidak memberikan konsekuensi menyamakan Allah atau menyamakan Allah, nah, menyamakan Allah dengan selain Allah dari kalangan makhluk. Nah, jadi hati-hati dari ucapan yang semisal ini dengan menggunakan waw. Dibolehkan dengan menggunakan summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian fulan dan seterusnya. Kenapa boleh? Sudah kita baca keterangan tadi. Ya, atau nanti akan kita baca ya. Belum dibaca, baru mau dibaca. Agar hamba itu mengetahui bahwa sebab itu ya marbutah biqadaillah. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengikat antara sebab dengan akibat. Tujuannya itu. Mengapa dikatakan boleh dengan menggunakan lafaz summa? Supaya kita mengetahui bahwa Allah mengikat antara sebab dengan akibat. Itu pun jika ada hubungan sebab akibatnya. Jika tidak ada, maka jelas tidak boleh. Difahami? Baik, itu lima kandungan dari bab ini. Sekarang kita baca penjelasan Al-Imam Musa'di alaihi rahmatullah. Qala at-tasi' wa salasun, yang ke-39. Bab yang ke-39, bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Qala rahimahullah at-tarjamatu sabiqah, bab sebelumnya ala qaulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan. Pernah kita lewati bab ini. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Sama-sama tandingan-tandingan. Naam. Al-Baqarah ayat 165. Garis bawahi lafaz andadan. Ya, ada kesamaannya dengan bab ini. Fala taj'alu lillahi andadan, sama-sama larangan dari menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Lalu perbedaannya apa? Dua bab yang sama kandungan maknanya ini. Syekh mengatakan yuqsadu biha asyirku al-akbar, dimaksudkan dengan bab sebelumnya itu Al-Baqarah ayat 165 adalah syirik besar di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, yakni dalam hal syirik besar. Bi'an yaja'ala lillahi niddan, yaitu dia menjadikan bagi Allah tandingan fil ibadah, dalam hal ibadah, wal hubbi wal khaufi war rajai, dalam hal ibadah, kecintaan, rasa takut, rasa harap, wa ghairiha, dan selainnya minal ibadat, dari ibadah-ibadah yang ada. Al-zahir wal batin, ayat nampak maupun yang tersembunyi. Difahami? Jadi bab itu ya dibuat menyinggung syirik besar. Adapun bab kita sekarang yang ke-39, wahadi terjemah kata Syekh, dan bab ini al-muradu biha asyirkul asghar. yang diinginkan dengannya adalah syirik kecil. Perhatikan bagaimana bagusnya penulis rahimahullah dalam menyusun kitab tauhid ini, penuh dengan keteraturan. Nah, subhanallah. Padahal kalau sepintas kita lihat, ya, kandungan ayat maknanya sama. Anda dan larangan mengambil, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tayyib. Jadi bab ini yang diinginkan dengannya adalah syirik kecil. Kasyirki fil alfadhi, seperti syirik dalam hal pelafalan. Ya, dalam hal lafaz-lafaz. Ingat, sekedar lafaz yang tidak diyakini dalam hatinya. Jarin ala alsinati katirin. Hal ini biasa. Ya. Biasa diucapkan oleh banyak orang. Karena biasanya, karena sudah seringnya dan sudah biasa diucapkan, sehingga tidak sadar. Tidak sampai diyakini. Hanya sampai pada pelafalan. Karena kalau sudah diyakini dengan hati, maka itu syirik besar. Jika sampai pada tingkatan i'tiqad, itu jelas syirik besar. Ini sebatas pengucapan. Nah, contohnya kata Syekh, kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Syirik kecil. Ya, jika sebatas pengucapan. Nah, kalau di kalangan tasawuf, ya, biasanya mereka bersumpah dengan nama Allah, demi Allah dan demi Nabi Muhammad. Wah, ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan ini. Demi Allah, kata mereka. Demi Nabi Muhammad, kita tidak akan mundur. Ini mereka ucapkan ketika sedang berdemo. Jadi pelanggarannya di atas pelanggaran, dosa di atas dosa. Demi Allah dan demi Nabi Muhammad, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Padahal sedang demo. Nah, itu contoh. Barakallahu fikum. Hukumnya syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah. Contoh yang lain, wa katasyriki bainallahi wa bain khalqih. Dan seperti menyamakan antara Allah dengan makhluknya, fil alfadhi, dalam hal pelafalan, dalam hal lafaz-lafaz. Tasyrik, menyamakan. Seperti dia mengucapkan laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya, pakai huruf ataf waw. Wa hadza billahi wa bika. Atau ucapan yang lain seperti mengatakan, dan ini karena Allah dan karena kamu. Billahi wa bika. Karena Allah dan karena kamu. Ini juga syirik kecil. Syirik kecil. Jadi kalau mau pakai summa, itu boleh. Wa ka idafatil asyai, dan seperti menyandarkan segala sesuatu. Wa wuku'iha li ghairillah, dan terjadinya segala sesuatu itu kepada selain Allah. Menyandarkan segala sesuatunya kepada selain Allah. Menyandarkan terjadinya segala sesuatu itu kepada selain Allah. Ka, seperti ucapan laulal haris la'atana al-lusus, seandainya bukan al-haris, orang yang berjaga malam, ya, seandainya bukan sang penjaga keamanan, la atana al-lusus, maka al-lusus, para perampok akan mendatangi kami, menyandarkan asya segala sesuatunya kepada selain Allah. Nah, contoh yang lain, walau lan dawa al-fulani lahalaktu, seandainya bukan karena obat fulani, seandainya bukan karena obat ini, obat itu, nah, disebutkan jenis obatnya, lahalaktu, sungguh aku binasa. Menyandarkan kepada obat. Ini semua jarin ala al-sinati kathir, banyak diucapkan oleh manusia. Sekedar apa? Pengucapan. Kalau dia meyakini bahwa fa'il satu-satunya adalah obat itu, penentu satu-satunya adalah haris itu, penjaga keamanan itu, bukan Allah, berarti ini syirik. Syirik besar, jelas. Difahami? Jadi ini ya yang terucapkan begitu saja, tidak disertai dengan keyakinan bahwa itu adalah fa'il selain Allah. Nah, atau ucapan walaulah haqqu fulanin fil maksab al fulani lama hasala, seandainya bukan kemahiran fulan, ya, menyandarkannya kepada kemahiran, kelihaian seseorang, fil maksab al-fulani, pada pekerjaan tertentu al-fulani, lama hasala, maka tentu tidak akan terjadi. Ya kan? Seperti misalkan dalam hal bangunan, ya, kalau bukan karena fulan, ya kan, yang jadi tukang, ya, ini karena kemahiran fulan ini, masya Allah, tukang yang mahir, karena tukang yang mahir sehingga beginilah. Nah, ini kan biasa terucap begitu saja, ya kan? Nah, ini syirik kecil, barakallahu fiik, nggak boleh dianggap remeh. Baik. Fakullu hadza yunafi tauhid, kata Syekh rahimahullah, maka semua ini contoh-contoh yang disebutkan di atas menafikan tauhid. Kullal munafala, tidak menafikan tauhid secara keseluruhan, tidak. Tapi menafikan apa? Kesempurnaan tauhid. Tauhid seseorang tidak bisa menjadi sempurna karenanya, menjadi kurang. Ya, iman jadi berkurang karenanya. Apakah ini adalah sesuatu yang patut dikhawatirkan? Iya. Kalau kehidupan dunia kita menjadi kurang karena sesuatu hal, kita sudah khawatir. Wah, pemasukan bulan ini jadi berkurang. Ya, karena sesuatu dan lain hal. Khawatir kan? Kita tentu lebih khawatir lagi jika tauhid kita menjadi berkurang, iman kita menjadi berkurang. Karena ucapan yang kita ucapkan ini tadi. Sadar atau tidak sadar. Nah, yang jelas tidak sampai pada tingkatan i'tiqad, hanya sekedar pengucapan. Wal wajib, dan yang wajib adalah an tudafa al umuru wa wuku'uha wa naf'ul asbabi ila iradatillah. Yang wajib adalah menyandarkan segala urusan dan terjadinya urusan tersebut, dan juga menyandarkan naf'ul asbab, bermanfaatnya sebab-sebab yang ada, ila iradatillah, disandarkan kepada kehendak Allah. Wa ilallah, dan disandarkan kepada Allah ibtidaan, dari awal. Dari awal ketika kita mendapatkan hal tersebut langsung mengatakan Masya Allah, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jangan karena tukangnya mahir jadi rumahnya jadi rapi bangunannya, ya, tidak bengkok-bengkok. Ya kan? Terlebih dahulu katakan Masya Allah, thumma fulan. Boleh. Kenapa dibolehkan? Karena itu tadi untuk mengingat bahwa Allah mengingat antara sebab dengan akibat. Tapi ingat, segala sesuatunya ya bermanfaatnya asbab tadi sandarkan kepada kehendak Allah. Masya Allah, rumahnya bagus ya, bangunannya rapi, karena kehendak Allah. Itu pertama kan begitu. Kemudian bisa menyebutkan sebab semuanya. Kok bisa? Ya karena tukangnya mahir. Boleh. Ibtidaan. Ya sejak awal. Wa yudhkaru ma'a dhalika martabatu sabab wa naf'uhu. Dan juga disebutkan bersamaan dengan itu kedudukan sebab dan manfaatnya. Sebutkan setelahnya. Karena tukangnya mahir, karena nahkodanya mahir, karena anginnya bagus, tidak kencang, ombaknya tenang. Alhamdulillah perjalanan dengan kapal selamat sampai tujuan. Sebutkan setelahnya. Fayaqul, seperti dia mengatakan, laulallah thumma kada. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian demikian, demikian, dan demikian. Tujuannya liyu'lama, agar diketahui annal asbaba, bahwa sebab-sebab itu marbutotun, terikat biqadha'illahi wa qadarih, terikat dengan takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala falayatimu tawhidul abdi, falayatimu tawhidul abdi, tidak sempurna tawhidnya seorang hamba, hatta la yaj'ala lillahi niddan, sampai dia tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Fi qalbihi, ini yang pertama jelas ya, dalam keyakinannya. Wa qawlihi, dalam ucapannya. Wa fi'lihi, dan dalam perbuatannya, dalam segala tindak tanduknya. Hati, ucapan, dan perbuatan. Terkadang seorang keyakinannya benar, itikadnya benar, tauhidnya sahih, amalannya iya, tapi ini yang kadang orang terjatuh padanya dalam hal pelafalan, dalam hal pengucapan. Nah, ini lagi banyak yang sakit karena musim sakit. Nah, ini karena musim sakit. Karena musim sakit katanya, karena makanya banyak tolong bayang sakit, banyak anak-anak kampung sakit karena musim sakit. Nah, ini seperti ini. Karena lagi musim hujan. Iya benar, memang Allah mengingat antara sebab dan akibat, tapi sandarkan kepada Allah ibtidaan. Pertama kali. Masya Allah, ya karena kehendak Allah. Qaddarullah wa masya'a fa'al. Kemudian sebutkan sebab-sebabnya. Summa kada wa kada. Itu boleh. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ya, secara khusus kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sudah belajar mengkaji. Tauhid, tauhid, tauhid. Naam. Hendaknya kita tidak jatuh pada kelalaian dalam hal pelafalan dan pengucapan. Supaya tauhid kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kurang dari kesempurnaan. Wadih? Jelas ini ya. Jadi jaga ucapannya. Jangan sampai menyekutukan Allah dalam hal ucapan. Barakallahu fikum. Waktu masuk belum? Di luar sudah azan kayaknya. Di situ ada jadwal sholat kayaknya. Jam berapa di situ? Tertempel. Sembilan belas lima belas. Jam berapa masuk? Sepertinya lebih cepat. Belum? 13. Gimana? Kita lanjut atau jeda azan dulu? Kita lanjut sedikit. Qala babu maja'a fi man lam yaqna' bil halfi billah. Bab tentang dalil-dalil atau tentang ancaman. Nah, maja'a, apa yang datang, yakni berupa ancaman. Fi man lam yaqna', terhadap orang yang tidak yaqna'. Ya. Tidak merasa puas, tidak qona'ah bil halifi billah, dengan sumpah dengan nama Allah. Babu maja'a, bab tentang apa yang datang berupa ancaman terhadap orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Anna ada marida, bahwa tidak ridha, tidak puas bil halifi billah, dengan sumpah dengan nama Allah. Ada orang bersumpah dengan nama Allah menegaskan sesuatu, kita enggak puas. Nah, ini. Yunafi kamal at-tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Kita tidak puas dengan sumpah fulan, dengan menyebut nama Allah ketika menegaskan sesuatu. Itu bisa menafikan kesempurnaan tauhid kita. Disebabkan karena lidilalati ala qillati ta'zimir rabbi jalla jalaluh. Karena itu menunjukkan kecilnya pengagungan, sedikitnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pengagungannya kepada Allah besar, sempurna, tentu dia akan ridha, puas dengan sumpah itu. Dia akan menerima karena mengagungkan Allah, demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menolak, tidak puas. Ya, lawan bicaranya sudah bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan, "Saya belum terima. Saya tidak percaya." Atau semisal itu, menunjukkan apa? Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah disebut nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallah. Sudah disebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Lantas dia tidak ridha, tidak belum menerima dengan itu, berarti pengagungannya kepada Allah kurang. Itulah yang bisa menyebabkan, ya, yang bisa menafikan kesempurnaan tauhidnya. Nah, itu tadi munasabatu al-bab, kecocokan bab dengan kitab tauhid. Pada bab ini hanya ada satu dalil saja, ya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Ibnu Majah. Hanya satu dalil. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tahlifu, janganlah kalian bersumpah bi abaikum, dengan menyebut bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. La tahlifu bi abaikum. Nah, ini larangan agar tidak bersumpah dengan nama bapak-bapak, dengan nama nenek moyang. Karena inilah yang ma'ruf, yang banyak tersebar di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka jika bersumpah, bersumpah dengan nama aba, nenek moyang mereka yang mereka agungkan. Nah, dan ma'ruf bagaimana fanatiknya orang-orang Quraisy terhadap nenek moyang mereka dan terhadap ajaran nenek moyang mereka. Ya, kaum jahiliyah terkenal dengan pengagungan mereka terhadap nenek moyang, nenek moyang mereka. Bahkan mereka sangat fanatik. Naam. Bukan berarti bersumpah dengan selain menyebut nama nenek moyang boleh dari kalangan makhluk. Jadi tidak ada atau tidak difahami pembatasan di sini, ya. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Bukan berarti bersumpah dengan yang lain boleh dari kalangan makhluk. Karena telah lewat hadis yang melarang itu secara mutlak. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Itu kan umum. Orang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah. Umum. Ya, selain nama Allah dari kalangan makhluk. Berarti telah melakukan kesyirikan umum. Baik, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Ini wajib, ya. Perintah falyasduq wajib jujur sebagai bentuk pengagungan, sumpah atas nama Allah. Dan kita ketahui bahwa kejujuran itu wajib dalam segala hal, walaupun dia tidak bersumpah dengan nama Allah, dia wajib jujur. Apalagi jika disertai dengan sumpah menyebut nama Allah, kejujuran lebih dituntut lagi demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena telah menyebut nama Allah. Falyasduq, hendaknya dia jujur ketika bersumpah, yakni hendaknya isi sumpahnya itu jujur. Jangan isi sumpahnya berisi dusta belaka. Nah, falyasduq, ketika bersumpah dengan nama Allah lantas tidak jujur, maka itu dosa besar. Yamin al-ghamus, seperti yang sudah kita baca pada masail bab sebelumnya, ya. Itu namanya yaminul ghamus. Kemudian lanjut kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa hadha huwa mahallu syahid, dan ini yang diinginkan dari hadis, wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang hulifalah disumpahkan untuknya, yakni lawan berbicaranya bersumpah atas nama Allah. Lawan bicaranya bersumpah atas nama Allah, itu makna hulifalahu, disumpahkan untuknya. Billah, dengan nama Allah, hendaknya dia ridha, hendaknya dia puas, hendaknya dia menerima. Nah, jika lawan kita berbicara, menegaskan pembicaraannya, menegaskan ucapannya dengan sumpah, wajib bagi kita untuk ridha, ya, menerima ucapan itu. Namun tentunya dengan korina-korina yang ada, dengan tanda-tanda kejujuran yang ada. Misalkan lawan bicara kita ma'ruf bisedeki, ma'ruf orangnya jujur, atau lahiriahnya orangnya baik, Naam. Istiqomah orang soleh, orang yang tidak biasa berdusta. Adapun jika lawan bicara kita orang yang biasa berdusta, ini ada korina, ada tanda, ya. Naam, tidak wajib. Nanti akan kita baca penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kandungan bab. Ya. Wa man lam yardha falaysa minallah. Jadi itu tadi perintahnya agar ridha menerima. Ya. Tayyib. Ucapan lawan bicaranya juga bersumpah atas nama Allah. Jika dia tidak ridha kata Nabi, dan barang siapa yang tidak ridha falaysa minallah. Ini ancaman. Artinya faqad bari Allahu minhu. Falaysa minallah artinya sungguh Allah telah berlepas diri darinya. Faqad bari Allahu minhu. Sungguh Allah telah berlepas diri darinya karena tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ini mahallu syahid, ancaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang tersebut. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Munasabatul hadis il bab, kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi al wa'id al syadidah, bahwa dalam hadis ini ada ancaman keras. Fi haqqi, bagi orang. Fi haqqi man lam yakna, bagi orang yang tidak puas. Bil halifi billah, dengan sumpah dengan atas nama, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa'idus syadid fi haqqi man lam yakna bil halifi billah. Ancaman yang keras bagi orang yang tidak puas dengan sumpah billah dengan nama Allah. Baik. Sampai di sini dulu materi kita untuk malam hari ini. Masail dan penjelasan Imam Sa'di akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah.